Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa min atharihi الإجابة للداعين والإثابة للعابدين. Termasuk di antara athar-athar dari kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah ijabah, jawaban Allah Subhanahu wa taala lidda'in terhadap hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Wal itsabatu lil abidin, serta pemberian pahala terhadap hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Wa ma ahsana iqtiran al-qaribi bil mujib. Betapa bagusnya digandengkannya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib dengan Al-Mujib. Yani kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban terhadap hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي. وَقَالَ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maknanya, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya Aku adalah zat yang maha dekat. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pula yang maknanya, dan Rabb kalian telah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, aku akan mengijabahi doa kalian. Kata beliau selanjutnya, fahuwa al-mujibu ijabatan amatan lidda'ina mahma kanu wa aina kanu wa ala ayyi halin kanu kama wa'adahum bihadal wa'adil mutlak. Sehingga dia, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-mujib, zat yang mengijabahi ya, doa ijabatan amah, ijabah, jawaban yang sifatnya umum, lidda'ina, terhadap hamba-hamba yang berdoa kepadanya, mahma kanu wa aina kanu ala ayyi halin kanu, bagaimanapun keadaan hamba yang berdoa tadi. Yani yang salih maupun yang fajir. Wa aina kanu, dimanapun mereka berada. Wa ala ayyi halin kanu, bagaimanapun keadaan hamba yang berdoa tadi. Kama wa'adahum bihadal wa'adil mutlak, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka, kepada hamba-hambanya, dengan janji yang sifatnya mutlak di sini. Ya, sebagaimana pada dua ayat yang disebutkan di atas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ini pada lafaz ujibu da'watad da'i. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa. Di situ umum siapa saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berdoa, bagaimanapun keadaan hamba tadi. Demikian juga pada ayat berikutnya yang Allah firmankan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian semua kepadaku, aku akan mengijabahi kalian. Itu juga sifatnya mutlak. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa huwal mujibu ijabatan khasatan lil mustajibin lahu al munqadin li syar'i. Dan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan jawaban dengan jawaban yang sifatnya khusus untuk hamba-hambanya yang memenuhi seruannya, memenuhi panggilannya, yang tunduk kepada syariatnya. Ini ijabah yang sifatnya khusus. Jadi kalau yang sebelumnya ijabah yang sifatnya umum, yakni jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa saja yang berdoa kepadanya. Adapun jenis yang kedua dari ijabah Allah yang khusus yang Allah tujukan untuk mereka hamba-hamba yang menyambut seruannya, yang tunduk kepada syariatnya. Kemudian kata beliau, وَلِهَذَا عَقَّبَ ذَلِكَ بِكَوْلِهِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Oleh karenanya, ini pada ayat dalam surat Al-Baqarah di atas telah Allah menyatakan ujibu da'wat ad-da'i. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikutkan setelahnya dengan firman-Nya falyastajibuli. Maka hendaklah kalian semua menyambut seruanku. Ai fa idza stajabu li ajabtuhum. Yani maknanya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, maka manakala mereka hamba-hambaku istajabu li menyambut seruanku, ajabtuhum, aku pun memberikan jawaban terhadap mereka ini, ijabah yang sifatnya khusus yang Allah tujukan kepada hamba-hamba yang tunduk kepada syariatnya, yang bersegera menyambut seruannya. Kemudian wataqaddama al-hadithul ladhi fihi halatul muhibbi al-mustajibi li rabbih bifi'li nawafili ba'dal fara'id wa anna allaha yakul وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَعُؤْتِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Dan telah berlalu hadis yang di dalamnya terdapat gambaran tentang keadaan al-muhib al-mustajib li rabbih, seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menyambut seruan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala bi fi'li nawafil ba'da al-fara'id, yakni dengan melaksanakan ibadah-ibadah ini sifatnya nawafil, nafilah, sunnah, setelah menunaikan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Jadi pada hadis yang sudah kita lewati pada pembahasan sebelumnya yang dikenal dengan hadis wali ya, pada halaman 67, di mana pada akhir dari hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, wa la in sa'alani la'utiyannahu, jika hambaku Ya, hamba Allah yang berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah setelah menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Taib ini juga termasuk yang diterangkan para ulama bahwa ibadah yang wajib, ya, ini harus didahulukan dibandingkan ibadah yang sunnah karena lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa jika hambaku berdoa kepadaku, la'u'tiyannahu, niscaya aku akan beri apa yang dia minta. Wala'in ista'adhani la'u'idhannahu. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jawaban yang sifatnya khusus. Yani yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang taat kepadanya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa huwal mujibu aidan ijabatan khasatan lil muddarrin. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mengijabahi, yakni mengabulkan ataupun memberikan jawaban pula dengan jawaban yang sifatnya khusus untuk al-muttarrin, ya, hamba-hambanya yang dalam keadaan betul-betul butuh, ya, kepada bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan putus asa dari harapan kepada makhluk. Jadi betul-betul harapan semata pada hamba-hamba ini tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qal, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, amman yujibul muddarra idza da'ah. Siapakah yang memberikan jawaban, yakni mengijabahi, mengabulkan doa dari orang-orang yang dalam keadaan muddar, yakni betul-betul sangat butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, putus harapan dari makhluk. Idza da'a, tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Sa'di, wa kadzalik, dan demikian pula, man inqata'a raja'uhu minal makhlukin wa qawiya tam'uhu wa ta'allukuhu billahi rabbil alamin. Demikian pula jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap siapa saja dari hamba-hambanya yang putus harapannya dari makhluk-makhluk dan kuat semangatnya dan ketergantungannya kepada Allah Rabbul Alamin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan jawaban kepada hamba yang berdoa dalam keadaan demikian. Fama asra'a al-ijabata li hadha. Betapa cepatnya jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba yang dalam keadaan demikian dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullama qawiyat hajatul 'abdi wa qawiyat tam'uhu bi rabbih hasala lahu min al-ijabati bihasabi dzalik. Dan semakin kuat butuhnya seorang hamba dan semakin kuat pula harapannya kepada Rabbnya, maka akan terwujud baginya ijabah, jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa yang telah disampaikan, menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, zat yang Maha memberikan jawaban terhadap doa hamba-hambanya, yang tentunya dengan ini menjadikan kita memiliki semangat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri yang menjanjikan untuk mengijabahi hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad hadis Abi Sa'id Al-Khudri disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, menerangkan kepada kita bentuk dari jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap doa hamba-hambanya, yang tentunya doa yang terpenuhi padanya syurut al-qabul dan hilang darinya mawani' al-qabul, yakni terpenuhi syarat untuk diijabahi, dikabulkan, dan bersih dari penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Maka pasti di sana akan didapati jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa hamba tadi. Bagaimana bentuk jawaban dari Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin." Tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada pada doa tersebut ism, dosa. Tidak pula dia pemutusan hubungan kekerabatan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba tadi dengan doa yang dia panjatkan salah satu di antara tiga perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu." Bisa jadi disegerakan untuk hamba tadi apa yang dia berdoa kepada Allah, apa yang dia minta. Ya mungkin dari sisi ini kebanyakan kita menganggap bahwa inilah satu-satunya bentuk jawaban Allah. Jadi kalau belum didapatkan yang seperti ini, seakan kita menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, tidak mengijabahi doa kita. Jadi pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan hamba tadi. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpankan ijabah Allah terhadap hamba tadi untuk nanti di akhirat. Ini juga jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa hamba tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mislaha. Dan bisa jadi bentuk jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dengan dipalingkannya dari hamba tadi kejelekan yang setara atau semisal dengan permintaan yang dipanjatkan oleh hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang perlu untuk kita perhatikan sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama tentang syarat-syarat dikabulkannya doa. Imam Ibnu Baz juga menyebutkan tentang beberapa poin penting ini. Yang pertama adalah hudurul qalb wal yakin bil ijabah. Seorang yang berdoa hendaklah betul-betul hatinya hadir. Ya, tidak lalai, tidak pikirannya ke sana kemari. Dan betul-betul dia memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya, dan ini termasuk di antara bentuk husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menjanjikan untuk mengijabahi doa hambanya yang berdoa. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, hadis Abi Hurairah dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani terkait dengan yang pertama ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah." Berdoalah kalian semua kepada Allah, "wa antum muqinuna bil ijabah." Dalam keadaan kalian betul-betul yakin dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, "wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Dan ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ijabah, jawaban terhadap doa dari seorang yang hatinya lalai, yang lahin, yang main-main, tidak serius. Maka penting di sini sekali lagi untuk kita betul-betul ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menghadirkan hati kita, menghayati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan ketika kita berdoa adalah ada musti'jal. Tidak boleh terburu-buru di dalam berharap jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yani isti'jal menganggap Allah terlambat di dalam berikan jawaban terhadap doa kita. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu falam yastajib li." Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diberikan jawaban terhadap salah seorang di antara kalian, yakni ketika dia berdoa, ma lam ya'jal, selama dia tidak ya'jal, tidak terburu-buru. Apa bentuk keterburu-buruan seorang hamba yang berdoa? Yaqulu, yakni ketika dia mengatakan, da'autu falam yastajib li. Aku sudah berdoa, namun Allah tidak mengabulkan doaku. Ini bentuk istijal. Jadi tidak boleh seorang hamba berfikiran demikian tatkala dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah tajannub al-muharramat. Upaya untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, tidaklah menerima kecuali perkara yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tersebut menyatakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'ath aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Kemudian beliau menyebutkan tentang keadaan seseorang yang dia sedang menempuh safar yang panjang. Safar termasuk di antara kondisi yang di sana doa seorang yang safar dikabulkan. Ash'atha aghbara, dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya berdebu. Ini juga keadaan yang mendukung untuk dikabulkannya doa seorang. Yamuddu yadayhi ila as-sama', dalam keadaan dia mengangkat kedua telapak tangannya ke atas. Mengangkat tangan juga termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Kemudian hamba tadi menyatakan, ya Rabbi, dia bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb, tawassul dengan nama Allah juga termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Namun kata Nabi, wa mat'amuhu haram, namun makanannya makanan yang haram. Bisa jadi haram secara zatnya, bisa jadi haram dalam mendapatkannya. Wa mashrabu haram, demikian juga minuman yang dia minum haram. Wa malbasu haram, demikian pula pakaian yang dia pakai juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia ditumbuhkan dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lah, maka bagaimana mungkin untuk doanya dikabulkan. Dari ini semua maka penting bagi kita untuk betul-betul memperhatikan perkara-perkara tadi, dan di sana ada adab-adab di dalam berdoa yang penting untuk kita ketahui, yang dengan memenuhi adab-adab tersebut besar harapan seorang hamba akan disegerakan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya taharri al-awqat al-mustajabah, bagaimana seorang hamba berupaya memperhatikan, memilih waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.